Seseorang yang melakukan bid'ah amaliyah, apakah bisa mengeluarkan dia dari lingkaran Ahlus Sunnah atau tidak? Sementara telah tegak hujah padanya. Iya. Bid'ah itu ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah, baik fi'liyah atau kauliyah. Pelakunya bisa keluar dari Ahlus Sunnah menjadi muslim yang menyimpang, difonis sebagai seorang mubtadi. Bisa. Ketika terpenuhi semua ketentuan-ketentuannya. Paham ya? Jadi yang difonis bagi mubtadi yang menyimpang bukan semata-mata yang bid'ah ideologi atau akidah dan prinsip. Bukan semata-mata itu. Itu iya, ini juga iya. Barakallahu fiik. Nah, sebagian pihak yang membeda-bedakan kalau bid'ahnya akidah, ideologi, maka bisa dikatakan sebagai orang yang menyimpang, yang sesat, difonis sebagai bid'ah, sementara bid'ah amaliyah tidak ada yang dikatakan sebagai bid'ah. Ini wallahu alam, kenapa kok bisa ngomong kayak gini? Imma jahil, imma mughrid. Mungkin dia orang yang jahil, mungkin dia orang yang punya misi. Barakallahu fikum. Wallahu alam bissawab. Bagaimana hukum menjadikan acara-acara bid'ah sebagai sarana dakwah? Apakah butuh hikmah dalam dakwah? Tidak, diharamkan. Wasilah dakwah itu tauqifiyah, harus dengan wahyu, dengan dalil. Dakwah dan segala perkara berkaitan dengannya harus dengan hujjah, dengan dalil. Nah, dakwah perkara ibadah, maka wasilah dakwah juga harus perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Tidak boleh menggunakan cara-cara bid'ah untuk wasilah dakwah. Tidak boleh, ya kan? Harus dengan cara-cara syar'i. Ngerti nggih? Difahami ya? Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan hizbiyin, harakiyin, membuat misalkan grup nasyid Islami digunakan untuk perkara dakwah. Tidak boleh. Itu perkara ini dikecam oleh para ulama, termasuk bid'ah ikhwaniyah. Nada dan dakwah. Nah, dalam Islam, ikhwan, nada hukumnya haram, dakwah hukumnya ibadah. Kita dijadikan satu. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan syariat, barakallahu fikum. Termasuk yang perkara yang ditinggalkan, barakallahu fikum, adalah menjadikan olahraga sebagai wasilah dakwah. Menggaet masyarakat dengan futsal. Insyaallah, misal. Enggak demikian, ikhwan, barakallahu fikum. Itu urusan sendiri, futsal-futsal aja sudah, jangan disangkut-pautkan dengan masalah dakwah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Orang yang dulunya tidak sholat, pas mendekati ajal, taubat, mengerjakan sholat. Pas mau meninggal, mendekati hari Jumat, apakah termasuk mati husnul khatimah? Mudah-mudahan. Yang selama ini jelek, yang selama ini Allahul musta'an. Orang memandangnya ini dunia hitam. Tapi kemudian insyaallah dia bertobat dengan taubatan nasuha, beramal saleh, beramal baik, dia sholat dan segala macam, nampak amal kebaikan di akhir hayatnya dan dia mati setelah itu. Termasuk minan najin, orang yang selamat insyaallah taala. Semoga diberi husnul khitam, barakallahu. Masyaallah. Di mana-mana pembahasannya ini. Bagaimana cara berdakwah kepada orang-orang awam yang menganggap dakwah salafiyah sama dengan dakwah roja'iyah? Masya Allah. Dibuktikan dengan amaliyah. Mungkin kita belum bisa menjelaskan langsung terkait dengan siapa mereka. Tidak bisa langsung ya, ikhwan. Dibuktikan dengan amaliyah saja. Langsung dengan praktek amaliyah, bagaimana dakwahnya antum, bagaimana akhlaknya antum, bagaimana muamalahnya antum, langsung di dalam praktek. Karena banyak perkara-perkara yang membedakan, sangat jauh beda antara dakwah salafi dengan dakwah roja'iyah. Buktikan dalam praktek langsung. Baru ketika ada yang tanya, sampaikan kepada mereka poin-poin yang begitu fatal yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ya, sekedar dakwah diterima, alhamdulillah, tidak segimana lagi. Tugas kita hanya menyampaikan. Barakallahu fikum. Apakah dibenarkan seorang da'i salafi mengisi acara kajian yang diadakan oleh hizbiyin? Sebagian da'i menganggap hal ini sebagai upaya memperbaiki dari dalam atau bertahap dalam dakwah. Masya Allah. Ini sesungguhnya ada perincian panjang di kalangan para ulama. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah memberikan perincian tafsil. Tergantung pada orangnya, da'i salafi tadi, pengaruhnya di tengah-tengah umat, dan terkait dengan pertimbangan maslahat dan madharat ketika dia datang ke sana. Kalau terkait dengan kita-kita orang ini ya kawan, banyak madharatnya. Justru seringkali yang kita dapati, barakallahu fikum, tindakan yang semacam ini menjadikan dia menjadi da'i yang tamayyuh, mulai memayyik dalam perkara dakwahnya, melembekkan perkara yang tegas dalam perkara dakwahnya. Seringkalinya pula dijadikan sebagai hujah oleh mereka untuk memperbanyak jumlah mereka. Ustaz Fulan sama kami. Singkat, jangan. Ahsan tidak. Perinciannya antum bisa lihat, antum baca dalam kitab. Sebuah kitab namanya Jina yaitu Tamayyuk Al-Mahdi Salafi, karya Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Dirinci cukup panjang di sana. Masya Allah, semuanya penyikapan kabeh iki. Sampai istri menyikapi istri yang menyimpang, suami menyikapi suami yang menyimpang. Masya Allah, sabar berjuang ya akhi. Ya, dakwai dengan pelan-pelan, dengan baik-baik istri kamu tadi. Di antara caranya, kalau istri antum tadi itu sudah mulai begini-begini, tunjukkan posisi kamu sebagai seorang suami yang baik. Tunaikan semua hak istri kamu dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan. Perhatikan, berikan perhatiannya lebih dalam urusan perkara yang baik, perkara yang mubah. Ambil hati dia. Ada waktu, ada kesempatan, sampaikan ilmu pelan-pelan kepada dia. Itu usaha dulu. Ini penting jidan. Juga sebaliknya, ini terkait dengan suami juga demikian. Jangan suka terlibat percekcokan, perdebatan terkait dengan poin-poin yang berseberangan. Akan membuat malas, bosan, tidak mau dengar nasihat dan segala macamnya, itu bahaya. Sangat bahaya. Jadi ambil hati dengan akhlakiyah, dengan adabiyah, dengan muamalah yang bagus, dengan menunaikan hak-hak pasangan. Ambil dulu taklif, ambil hatinya dulu. Ada kesempatan, sampaikan pelan-pelan ilmu yang baik tadi itu. Terus demikian. Sehingga mereka tahu dakwah salafiyah, dakwah yang rahmah, dakwah yang hikmah. Bukan dakwah yang terlalu keras seperti yang mereka gambarkan para kalafu. Ini suami istri ya. Kecuali kalau sudah sekian rupa, masya Allah, tawa nggak beres segala macam, mesti menyelamatkan agamanya kamu. Ya sudah, banyak perempuan lain di muka bumi ini. Nisbi, nggak mungkin diperjuangkan, ya sudah. Tapi sebelumnya berjuanglah ya, berjuanglah. Karena kalau sudah Allah kasih taufik, kasih hidayah, berhasil, nikmat yang luar biasa. Pasangan, suami, istri, sama-sama ngaji, sama-sama taklim, sama-sama arus sunnah, luar biasa. Seseorang mengalami junub, kemudian dia sholat dalam keadaan belum mandi janabat karena lupa. Dia baru teringat setelah keluar waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Masya Allah. Piye iki? Lah ya. Nah, ya ge mutan sinufi klawe salate. Tapi itu mungkin terjadi, ada pertanyaan begini kok, terjadi ya. Di sini babnya dia meninggalkan perintah dalam sholat. Di antara syarat sahnya sholat ialah suci dari hadas dan najis. Nah gitu ya. Sehingga dia, posisi dia adalah tarakal ma'mura fi salatih, meninggalkan perkara yang diperintahkan dalam sholatnya. Kaidah yang dijelaskan oleh para fuqaha, mereka mengatakan tarkul ma'muri jahlan au nisyanan la yu'dhar, wa fi'lul mahdhuri jahlan au nisyanan yu'dhar. Meninggalkan perintah, meninggalkan perkara yang diperintahkan karena jahil, tidak tahu hukumnya, itu karena lupa, tidak ada uzur. Harus dikerjakan ketika tahu, ketika ingat atau ketika tahu. Tapi sebaliknya, fi'lul mahdhur, melakukan perkara yang dilarang karena lupa atau karena enggak tahu, dikasih uzur. Itu bedanya ya kan. Paham ini? Barakallahu fikum. Sehingga di sini ketika dia ingat, langsung mandi jenabat dan langsung melaksanakan sholat yang tadi dia kerjakan dengan junub. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 3. Masya Allah, masya Allah. Terakhir ya. Ya. Afan Ustaz, anak sudah ngaji salafi 10-an tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Lama banget. Istri terbawa sama saya Ustaz, alhamdulillah. Pelan-pelan dari tidak pakai kerudung sampai sekarang cadaran Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah punya perjuangan. Allah kasih hasilnya. Istri saya dulu awal ngaji, giat belajar Iqra. Sekarang sudah bisa baca Al-Quran walaupun tidak lancar. Tapi malas dalam mentarbiyah anak, malas dalam baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kelak agar istri menjadi solehah, kelak mengizinkan saya menikah lagi? Loh, ujungnya kok kayak gitu itu, beloknya tuh kok kesana gitu. La ilaha illallah. Ana pikir supaya gitu, tahu-tahu belok. Ada misi terselubung. Ini ada misi terselubung ini ya, Pak. Masyaallah. Nah itu perlu disemangati. Yang namanya wanita, hatta kita sendiri kadang muncul malasnya, disemangati, diajak. Ayo, Dek, ayo ibadah. Ayo, semangat, semangat. Dikasih contoh langsung. Jangan cuma dimarah-marahi. Oh, kamu pemalas. Ngaji 10 tahun malas saya kan. Jangan dimarah-marahi. Ditasji, disemangati. Ayo. Ayo ta'lim. Ayo belajar. Ayo baca Quran. Ayo beramal. Ayo, langsung kamu kasih contoh. Terkait dengan tarbiyah anak bersama-sama. Enggak cuma urusannya ibunya toh, antum juga harus mentarbiyah anaknya antum. Antum mentarbiyah anak, antum mentarbiyah istri. Dua-duanya, jangan itu kalau saya perempuan Ustaz, pokoknya tahu yang saya terima jadilah. Males banget kui. Loh, lah antunya ngapain? Antu juga tanggung jawab penuh untuk mentarbiyah anak-anak. Langsung rame-rame bareng-bareng. Jadi antum harus menjadi percontohan dalam masalah seperti ini. Mungkin kurang tahu ladahan dari kita. Barakallahu'alaikum. Semangati. Hah? Supaya jadi soleh. Terus diajak taklim, diajak belajar, mengkaji agama Allah, nambah ilmu, diamalkan, nambah ilmu, diamalkan. jadi soleh insyaallah ta'ala. Semangati, saling menyemangati. Pas suaminya lagi loyo-loyo, semangati sama istrinya. Istrinya lagi loyo, semangati sama suaminya. Wah, kata juga anak yang lain, anak-anaknya semangati juga warahmatullahi. Kalau soleh, alhamdulillah. Urusan itu mau menikah lagi atau tidak, itu lain pembahasan. Kembali pada kemampuannya antum, barakallahu fikum. Terus lubung ini. Tuh, aku pengen nang soleh, bojoku. Nang soleh, bojoku nyong ya. Soleh, dan rabi maning. Jangan-jangan karena ada misi-misi terselubung ini bocor sampai ke telinganya istri, langsung down semangatnya. Dah, bojone nyong pang rabi maning. Ora lah. Yang tadinya semangat loyo. Hayo ibadah. Mong. Hayo apa soleh? Mong. Bang ditinggal rabi maning. Gimana ya, Pak? Mungkin jangan-jangan seperti itu, semangati. Ya gini-gini ini dibawa saja. Jadi gitu loh. Barakallahu fikum. Ya. Nah, bukan saya membela sang istri, cuma khawatir malasnya dia gara-gara suaminya sendiri. Nah, makanya semangati terus, semangati, semangati, semangati. Masing-masing punya semangat tasjik. Ya, nyemangati yang lainnya. Untuk sama-sama beramal soleh, sama-sama berilmu agama, ta'lim dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Bab yang satu itu nanti di belakang. Kalau gara-gara ngomong gitu istrinya kamu down, jangan ngomong. Biarkan dia semangat, semangat, semangat terus. Pak semangat belajar, biar tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah soleh, tambah soleh. Ada waktunya ngomong. Terlalu obsesi, ta'adud, mengorbankan keluarganya. Gara-gara obsesi ta'adud, akhirnya malas belajar, malas taklim, malas menghadiri majelis ilmu, malas ibadah, malas amal soleh. Hati-hati, akhi. Jangan jadi sebab mereka yang seperti itu. Al-Muhim, disemangati kembali, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga mereka semua diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Kita istri dan anak-anak kita dan semuanya barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 3. Pas jam 3. Ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Tema ini diangkat untuk memberikan penjelasan tentang dakwah salafiyah sekaligus menjelaskan kewajiban kalian wahai ahlu sunnah untuk menampilkan dakwah salafiyah, dakwah yang penuh hikmah dengan poin-poin tadi. Saya, antum dan semuanya bertanggung jawab untuk itu semuanya. Semoga manfaat nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.